Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, manusia atau mayoritas manusia lalai untuk merenungi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr, surat yang pendek yang sudah dihafal, tapi sedikit sekali orang-orang yang mau merenungi, bertadabbur tentang kandungan ayat tersebut. Surat ini pendek memang, tapi subhanallah kandungannya amat luas. Allah mengatakan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Allah bersumpah dengan Al-Asr, masa, waktu, menunjukkan begitu pentingnya masalah waktu ini. Apa isi sumpah tersebut? Allah tegaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, siapapun dia. Apa yang dilakukan oleh manusia ini merugi. Allah tegaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Usaha yang dia lakukan merugi. Apa saja usaha yang dia lakukan itu merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kecualikan dari kerugian tersebut, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati, saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya untuk tetap di atas al-haq, dan saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya untuk tetap bersabar di atas keimanan, di atas amal soleh, di atas at-tawasi bilhaq. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an, kalau seandainya manusia ini mau merenungi kandungan yang dikandung dalam surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini akan mencukupi mereka. Artinya, kalau kita ingin terbebaskan dari kerugian, kalau kita ingin kebahagiaan, perhatikan surat Al-Asr ini. Inilah kunci kebahagiaan seorang, terbebaskan dari kerugian. Masing-masing kita ingin bahagia, masing-masing kita terbebas dari kerugian. Ini kuncinya, yaitu beriman, beramal soleh, at-tawasi bilhaq, at-tawasi bilhaq, saling memberikan wasiat, hubungan timbal balik. Artinya, bisa dilakukan dari atasan ke bawahan, sebaliknya juga bisa dilakukan dari bawah ke atas. Ustadz boleh memberikan wasiat kepada murid, murid juga boleh memberikan wasiat kepada ustadznya. Ini ikhwan menunjukkan masing-masing orang itu ada kekurangannya, siapapun dia, sehingga butuh adanya wasiat, nasihat dari yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an, kajian kita kali ini kita akan mengupas sisi ini, at-tawassul bil haq, atau yang kita kenal biasanya dengan istilah dakwah, berdakwah. Seorang yang telah menyempurnakan dirinya, dia dengan beriman kepada Allah dan beramal soleh, kalau dua hal ini ada pada seorang, dia telah menyempurnakan dirinya. Bagus ya, dia telah menyempurnakan dirinya. Tetapi konsekuensi keimanan menuntut orang tersebut untuk memperbaiki saudaranya. Itulah konsekuensi keimanan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, yakni kurang sempurna iman seseorang, sampai dia itu mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Ini konsekuensi iman yang sempurna demikian. Tidak boleh seorang mukmin egois, mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya baik, orang lain mau baik mau tidak terserah. Tidak boleh seorang mukmin seperti itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim la yakdibu wa la yadhulu wa la yahqiru wa la yadhlimu." Al-muslimu akhul muslim la yakdibu wa la yadhlimu wa la yadhulu wala yahkiruh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Apa konsekuensi persaudaraan itu? Dia tidak boleh la yakdibuh, tidak boleh berdusta pada saudaranya. Wala yadlimuh, tidak boleh mendolimi saudaranya. Mendolimi badannya tidak boleh, jangan dipukul. Tidak boleh mendolimi hartanya, jangan diambil haknya, jangan ditahan hak saudaranya. Tidak boleh mengambil hak saudaranya, tidak boleh menahan hak saudaranya. Dan juga tidak boleh mendolimi kehormatannya. Jangan direndahkan kehormatannya, digibai, dituduh melakukan ini dan itu, subhanallah, dicaci maki. Tidak boleh. La yadzlimu. Kemudian yang berikutnya, wala yahduluh. Ini yang anak akan tekankan. Tidak boleh berbuat khudlan. Apa itu khudlan? Al-khudlan yaitu tarkun nusrah, meninggalkan pertolongan. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, tidak boleh berdusta, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh khudlan, tidak boleh meninggalkan pertolongan. Artinya harus nolong saudaranya. Ini ikhwan yang akan kita bahas. Tidak boleh kita khudlan pada saudara kita, membiarkan pertolongan. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka awliya'u ba'd, sebagai wali bagi yang lainnya, yakni sebagai penolong bagi saudara yang lainnya. Harus ditolong saudara kita, ya. Harus kita punya sifat menolong saudara kita. Jangan dibiarkan saudara kita tidak ditolong, harus ditolong. Disebutkan ciri pertolongan tersebutnya, sifat-sifat orang yang beriman ini dalam surat tersebut. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu bentuk pertolongannya. Tidak boleh khudlan. Tidak boleh kita khudlan, membiarkan pertolongan pada saudara kita. Kita harus menolong saudara kita. Itu saudara kita loh ya. Apa bentuk pertolongannya? Yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, atau dikenal dengan ad-da'wah. Da'wah kepada Allah, inilah jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Wal ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Seorang yang telah beriman pada Allah, kemudian dia beramal soleh, bagus. Dia telah menyempurnakan pada dirinya. Tapi gak boleh egois. Hanya dirinya saja yang baik, hanya dirinya saja yang sempurna. dituntut bagi dia untuk menyempurnakan saudaranya dengan mendakwai saudaranya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menasihati saudaranya. Inilah konsekuensi ukhuwah. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Apa konsekuensinya? Harus adanya anus, nasihat. Karena persaudaraan itu menuntut adanya nasihat. Persaudaraan yang dibangun di atas iman. Innamal mu'minuna. Orang-orang beriman ya. Itu ikhwah. Bersaudara. Menuntut bagi dia, persaudaraan itu menuntut adanya anusah. Memberikan nasihat. Apa itu anusah? Yaitu mencurahkan kebaikan untuk saudaranya. Itu nusah. Kita mencurahkan kebaikan untuk saudara kita. Ayat ini yang ana sebutkan innamal mu'minuna ikhwah itu oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dimasukkan di dalam bab an-nasihah. Di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dimasukkan ke dalam bab an-nasihah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan babun nasihah, qala Allah taala innamal mu'minuna ikhwah. Kita sekarang berpikir, ya. Kenapa sih ayat ini kok dimasukkan ke dalam bab nasihat? Jawabannya yaitu innamal mu'minuna ikhwah dimasukkan dalam bab nasihat. Jika kaum mukminin ini betul-betul menjalankan ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang dibangun di atas keimanan, betul-betul saudara dalam keimanan, labudda, mesti dia akan memberikan nasihat kepada saudaranya. Itulah ukhuwah ya kawan. Ukhuwah itu mengharuskan seorang memberikan nasihat kepada saudaranya. Dan itulah konsekuensi iman. Dan itulah ciri kebaikan. Itulah ciri kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la khaira fi qaumin laisu binasihin, wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada kebaikan bagi suatu kaum yang mereka tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Tidak ada kebaikan bagi suatu kaum yang mereka tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Ayo kita koreksi sekarang ya kawan. Kita ini termasuk orang yang baik atau tidak menurut Umar bin Khattab ini? Ketika kita melihat saudara kita ada kekurangan, kita diam atau tidak sih? Kita memberikan nasihat atau tidak? Jika kita memberikan nasihat kepada saudara kita ini yang ada kekurangan padanya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan kekurangan saudara kita, maka kita khawatir termasuk orang yang tidak baik. Kekurangan banyak bentuknya. saudara kita melakukan kemungkaran, kita diam. Bukan orang baik yang seperti ini. Kalau kita betul-betul dia saudara kita, kita sebagai saudara dia, ya, maka kita harus melakukan nasihat. Itu ciri orang yang baik. Atau kita berada di lingkungan ini, ya. Lingkungan ini, lingkungan di ma'had ini, ya, ada kaplingan, ya. Lingkungan kita ini lingkungan yang baik atau tidak, ya? Jadi lihat, kalau masing-masing kita yang tinggal di sini, ya, tidak memberikan nasihat, bukan lingkungan yang baik. Bukan saudara yang dibangun di atas iman. Masa saudaranya membiarkan saudaranya yang satunya ini sedang menuju ke neraka dibiarkan. Melakukan kemungkaran, melakukan maksiat dibiarkan. Tega kita. Walaupun seandainya diri kita ini sudah meninggalkan maksiat, sudah masya Allah bagus, tapi kita ini subhanallah, bukan kaum yang baik, membiarkan saudaranya menuju ke neraka dibiarkan. Bukankah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dia menunjukkan dirinya ini menuju kepada neraka, menuju adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan saudara yang baik. Saudara kita, ya, lagi lemah imannya, kurang semangat, kita biarkan, tidak memberikan nasihat, bukan orang yang baik. Kita punya teman, apalagi di lingkungan pondok, masya Allah tinggal di pondok tapi gak belajar teman kita ini. Ngapain ya di pondok ini, ya? Saudara kita ini tinggal di pondok tapi gak pernah taklim, ya. Ini ikhwan butuh nasihat. Jangan dibiarkan saudara kita, ikhwan. Jangan dibiarkan. Kasihan. Kasihan, kasihan, kasihan. Perlu dinasihati. Ini jalannya Nabi kita ini. Dakwah ini jalan Nabi kita. Dakwah itu dalam bentuk nasihat. Banyak bentuk dakwah itu, ya. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah, menyeru manusia ini untuk beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Kita mau mengikuti Nabi kita, ini jalannya. Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Itu bisa makna pertama yang demikian. Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Atau mana yang kedua, yaitu aku menyeru kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikutin aku di atas basirah. Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul di atas basirah, yaitu mereka yang melakukan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dakwah ila Allah, ya, yang lebih mengerucut kita dakwah salafiyah, ya, yaitu dakwah Nabi kita, dakwahnya salafus saleh, ya, yang mereka berdakwah mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terus ini dakwah terus berjalan terus, ya, supaya terus, ya, agama ini menang di atas yang lainnya. supaya agama kalimat Allah ini tinggi di atas yang lainnya. Ini dakwah adalah dakwah yang mulia ini. Dakwahnya Nabi kita. Dakwahnya para salafus saleh. Ingat ikhwah. Kita harus punya andil dalam dakwah ini. Dengan ilmu tentunya. Ini jalannya Pak, jalan Nabi kita dan orang-orang yang mengikuti beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Al-amru bil ma'ruf masuk dalamnya, nahi anil munkar masuk di dalamnya. Dan konsekuensi iman ini juga dakwah. Berdakwah kepada saudara kita ya. Begitu mulianya dakwah ini. Dan masing-masing kita butuh terhadap dakwah ini. Masing-masing kita butuh terhadap dakwah ini. Bukan dakwah ini yang butuh pada kita loh ya. Masing-masing kita ini butuh pada dakwah ini. Bagaimana kita mengikuti dakwah ini? Setelah mendapatkan ilmu, kita juga mendakwahkan ilmu ini ya. Masing-masing kita demikian ya. Sampainya iman, sampainya amal soleh ya. Kita bisa beramal soleh karena adanya dakwah. Kita bisa beriman karena adanya dakwah. Sehingga menjadikan diri kita ini sempurna karena beriman kepada Allah, kemudian kita beramal soleh. Kalau tidak ada orang yang berdakwah tentang keimanan, tentang amal soleh ini, kita enggak mungkin ya. Bisa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh. Ba'dallah tentunya ya. Karena adanya orang-orang yang berdakwah tersebut, kita alhamdulillah mengikuti dakwah itu. Kita butuh lah ya kepada dakwah ini. Berikutnya, giliran kita sekarang setelah tahu hal tersebut, mendakwai orang lain ya. Supaya beriman, supaya beramal soleh, sehingga saudara-saudara kita menjadi orang yang sempurna. Terus demikian, dakwah terus, dakwah terus. Sehingga saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan. Mengajak kepada kemuliaan. Dan dakwah ini sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Tidak ada, kata Allah ya. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Ini menunjukkan kemuliaan dakwah ya. Enggak ada yang lebih mulia daripada orang yang menyeru kepada, tidak ada yang lebih mulia ucapannya, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh. Ini menunjukkan kemuliaan dakwah. Maka masing-masing kita ya kawan harus ya, berusaha bagaimana kita ini punya andil dalam dakwah ini. Ingat, kita ini sangat butuh pada dakwah. Bukan sebaliknya, dakwah ini butuh pada kita, tidak. Maka ya ikhwan ana ingatkan dari saya pribadi dan antum semuanya, masing-masing kita ini harus punya andil dalam dakwah. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik, termasuk orang yang merugi. Ingat, Allah kecualikan dari kerugian yaitu orang yang beriman, beramal soleh dan berdakwah ini ya. Tawasi bil haq ya. dan as-sabr. Empat ini kuncinya. Kalau kita beriman dan beramal soleh, maka dituntut bagi kita untuk berdakwah, mendakwahkan kepada saudara kita yang lainnya, dan bersabar atas itu semuanya. Bersabar dalam beriman, bersabar dalam beramal soleh, bersabar dalam berdakwah. Butuh sabar memangnya. Karena risiko seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, itu jelas akan menghadapi gangguan dia. Akan menghadapi gangguan. Maka di saat itulah dia butuh kesabaran. Butuh adanya kesabaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masing-masing kita harus punya andil dalam dakwah ini. Dan dakwah salafiyah ini dakwah yang mulia. Dan itu diakui oleh semua orang. Dakwah yang mulia. Dan antum terkhusus kita ya ikhwan, yang dikenal dengan dakwah Wahabiyah ya, dakwah Al-Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah ini ya, subhanallah. Masyarakat itu menilai kita ini bukan menilai pribadi lah ya. Di mana belajarnya? Di pondok situ, Al-Mansurah. Yang kena dakwah lah ya. Perhatikan nih. Sikap kita, tindakan kita, pribadi, enggak ada urusannya dengan pondok ya. Tapi orang lain, masyarakat menilainya ini dakwah, antum mewakili dakwah. Sehingga kalau ada kesalahan sedikit, besar di mata mereka itu. Padahal ada orang yang melakukan kesalahan yang lebih parah daripada yang kita lakukan. Tapi kecil menurut mereka. Saya kasih contoh ya. Antum yang pakai gamis gini, Masya Allah ya. Taklim di Al-Mansurah ini, Masya Allah. Orang itu Masya Allah menilai antum itu kayak malaikat. Gak boleh salah. Salah sedikit, besar sudah. Walaupun itu pribadi antum. Jangan mengatasnamakan pribadi antum. Antum itu sudah ngikutin dakwah ini, subhanallah. Perbuatan antum pribadi ya. Tapi mencoreng nama dakwah. Misal saja ya. Orang tahu antum ini belajar ke sini, Masya Allah ya. Pakai gamis, Masya Allah. Sudahlah, Masya Allah sunnah itu dilakukan betul, diterapkan betul ya. Yang punya jenggot ya, dibiarkan ya. Yang enggak punya jenggot jangan pasang jenggot ya. Itu dibiarkan yang punya jenggot gitu loh ya. Bukan yang enggak punya terus bikin obat-obatan terus supaya berjenggot. Enggak ya. Enggak. Disuruh biarkan jenggot kalian. Yang enggak punya jenggot ya sudah. Disyukuri kalau punya jenggot satu ya. Sudah, dibiarkan. Pakai pakaian, jangan menutupi mata kaki bagi laki-laki ya. Dan yang lainnya. Antum ikutin dakwah tersebut, Masya Allah. Karena mulianya dakwah ini, antum dianggap malaikat loh ya. Karena mulianya dakwah ini, ikhwan ya. Memang dakwah ini mulia ya, ikhwah ya. Di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat ya. Ya apa enggak? Yang saya katakan ini benar enggak? Salaf ini enggak kenal dia sudah lama ngajinya apa baru. Pokoknya kalau sudah masuk, Wahabi ini ya. Jangan sampai antum salah sedikit. Bahaya itu. Antum pakai pakaian yang enggak pantas ya. Ya antum aurat ya. Tapi orang, Salafi kok seperti ini ya? Lah kan? Ya? Masa salafi ini? Aneh. Ini orang awam menilainya ya. Karena antum mengikuti dakwah yang mulia. Mulia antum ini ya. Mulia loh ya. Tapi ketika iya perkara ternyata boleh-boleh saja sih. Lah. Lah nyeleneh ini, loh kan? Nyeleneh kan? Dikatakan nyeleneh, padahal yang lebih nyeleneh lagi banyak. Perempuannya misalkan pakai hijab ya. Ya. Tahu kok dibuka? Kan? Padahal yang dibuka cuma sedikit. Ini salafi ya? Wah, pokoknya sudah kayak malaikat. Ya. Harus kayak malaikat sudah. Gak boleh bermaksiat pada Allah. Padahal kalau orang lain gak ikut dakwah ini, wah, mau anting-anting di sini, gak apa-apa. Coba antum pakai anting-anting dulu. Wah, tambah kaget. Ya. Ini menunjukkan dakwah yang kita ikut ini mulia loh, Ikhwan ya. Ya apa enggak? Subhanallah. Banyak oh perempuan-perempuannya tuh naudzubillah min dalik pakaian seperti telanjang sudah. Ya enggak apa-apa, tenang-tenang saja. Tapi ketika kita, Masya Allah. Luar biasa tanggapan masyarakat ini. Komentar-komentarnya luar biasa. Kenapa? Ini dakwah yang mulia. Enggak pantas melakukan yang seperti itu. Pengikut dakwah enggak pantas. Misal lagi, ya, tentunya kita ini itu, misalkan bermuamalah, ya, utang piutang, misalkan, ya, utang sama tetangga, utangnya cuma sedikit, 50.000, tapi nggak dibayar, kaget itu, gini ya salafi ya, nah, kan kena lagi dakwah ya kan? Padahal orang-orang yang jutaan gak bayar, gak ribut mereka. Ya ribut sedikit ributnya. Muamalah kita juga. Ya. Subhanallah ya. Gerak-gerik kita ini kayaknya diawasin terus. Ya inilah dakwah yang mulia ya. Gak pantas kalau yang melakukan gini-gini gak pantas. Ya. Kalau itu dilakukan orang awam, biasa-biasa saja. Gak dikomentari ya. Tapi ketika kita, na'udzubillah min dalik. Macam-macam sudah ya. Kita kebetulan misalkan ada ikhwan yang tinggal dengan masyarakat tidak di Kaplingan. Lebih ekstra hati-hati dalam bermuamalah. Jadi malaikat lah ya. Biar enggak dikomentari. Sulit kan jadi malaikat kan? Sulit. Memang berat kita ini ya. Tolong ya akhwan, ya. Ini dakwah, jaga kemuliaan dakwah ini. Ya. Nyewa di rumah orang lain, Masya Allah, pemandangan yang tidak mengasihkan. Ya. Ya namanya rumah awam, hijabnya macam-macam sudah ya kan. Masuk, kelihatan semua itu, ini, kelihatan semuanya. Ketika disewa sama kita, bingung kita ini ya. Ada ini pintu ini jendela ini bingung kita ini gimana sudah pakai sarung tok ya cari cewek tok salafi ini ya lah kan coba maunya berhijab tapi tolonglah hati-hati bagus berhijab ya. Tapi ini kotak-kotak yang ini jari yang ini wah enggak jelas sudah warnanya. Wah, kok kemprol kan? Duh, kena lagi kita. Dilihat tuh enggak pantas memang, iya enggak? Salafi memang ngajari kekemproannya. Wah, kan kena dakwah kita kena. Padahal dia sendiri yang ngontrak, iya kan? Dia sendiri yang make. Subhanallah. Udah lama, apa saja yang kita lakukan ini Ewan Supra, hati-hati ya. Jangan sampai ya masyarakat ini yang mengenal dakwah ini sesuatu yang mulia ya Memang dakwah ini mulia lah ya. Dengan pelaku-pelaku orang-orang ini akhirnya hancur dakwah ini. Ya dakwahnya gak hancur ya. Yang mencoreng ini yang hancur ya. Ya ikhwan, kalau bersama masyarakat itu tolonglah ya. Jangan salafi itu kayak robot. Ada orang di sebelahnya, kanan kiri ada orang, bukan patung itu ikhwan ya. Paham ya patungnya? Kalau disalami enggak jawab dia ya. Patung. Ini manusia ini ya. Yang perlu dimuliakan juga, apalagi usianya lebih tua dari kita. Apalagi antum orang Jawa, ya kan? Apa? Salafi itu enggak boleh kenal, enggak kenal bahasa basi. Opone, enggak kenal bahasa basi. Ya mbok salam, assalamualaikum. Katanya ngikuti Nabi. Nabi itu memberikan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Assalamualaikum. Gimana Pak? Baik Pak. Lagi ngapa Pak? Oh sawah. Oh Masya Allah. Gimana panen berhasil enggak Pak? Boleh enggak segitu sih? Wah basa-basi itu. Masya Allah. Kayak gitu basa-basi. Sing basi kayak apa? Ya ikhwan. Antum perhatikan. Faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au lasmut. Ya daripada saya nanti ngomong enggak anu ya. Subhanallah. Lebih baik kan diamnya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Usah kalau sama tetangga ngomong, aduh, nanti aduh. Enggak punya dalil, saya enggak hafal Al-Qur'an. Jangan dikira yang baik itu Al-Qur'an, hadis itu terpaku pada itu saja. Memang ucapan yang baik itu zatnya yang baik. Ini yang pertama ya. Zatnya baik, zikrullah, baca Al-Qur'an ya. Mengatakan, mengeluarkan suara ya. Dzikir antum itu baik. Ya. Al-amru bil ma'ruf baik. Nahi munkar baik. Iya. Keluar dari suara kita ini, iya kan? Tapi juga ingat, di samping datnya ini juga ada yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu membuat orang itu senang dengan ucapan kita. Itu juga baik selama tidak mengandung dosa. Kira-kira kalau ada orang kampung misalkannya, gimana Pak? Baik Pak. Berapa putranya Pak? Senang gak kira-kira ya? Kalau antum misalkan ada seorang diam. Enggak salam ini loh. Kalau antum bilang enggak salam ribut sudah. Kalau antum tenang. Kefala, gimana anak-anak? Gimana ini? Senang enggak kira-kira? Atau antum maunya? Ada. Wis, enggak usah ngomong. Jangan basa-basi. Jalan terus saja. Gitu? Subhanallah ya. Kita saja kalau diperlakukan orang tua, enggak salam ini. Ini yang sudah ngaji loh ya. Bagaimana yang enggak ngaji? Ini masalah salam, tapi kan sudah adzan. Adzan dulu. Ya. Tafadhol, al-muadzin yuadzin. Ini habis adzan dilanjutkan ya.